Jalan mimpiku atau anganku, dirimu selalu ada. Setitik air mata mengalir di pipiku, rindu, rindu hati ini. Kelopak bunga biru diterpa angin malam, tanya dalam hati, mungkin nanti tercipta satu dalam cita-cita. Hanya namamu saja terukir di hatiku, ku bawa sampai akhir nanti. Dalam lamunan aku terlena dengan sejuta rasa. Ku tanya dalam hati, mungkin nanti tercipta satu dalam cita-cita. Hanya namamu saja terukir di hatiku, ku bawa